يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال الكتاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين جماعة صلاة المغرب مسجد راية أبو واحد من جدائي أن تورماتي فلا تسبت أن ملام هاري إذنك جاء بشكر كبرى الله وكمئنة توفيقنا فلا تسبت أن ملام هاري الحمد لله الله مساعد الكتاب untuk menambahkan kaki kita di tempat rumah kita masing-masing menuju masjid yang kita cintai di antara masjid-masjid Allah dalam rangka kita mengucapkan kepada Allah dalam rangka kita mendalami agama Allah Subhanahu wa Taala dalam hal ini melalui wasilah kita mendalami kitabullah Al-Quran Al-Karim. Hadirin jamaah mulia, jauh kali kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya tafsir Al-Quran Al-Karim yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Ayat yang insyaAllah kita lanjutkan adalah ayat 145 dari surah Al-Baqarah. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذًا من الظالمين. Dan sungguh kata Allah, jika engkau dan Muhammad telah mendatangkan kepada orang-orang yang diberi kitab Yahudi wa Nasara dengan semua penjelasan maka jangan kiblatak, tidaklah sekali-kali mereka akan mengikuti kiblatmu. Wama anta bitabi'in kiblatahu, dan tidaklah engkau ya Muhammad mengikuti kiblat mereka. Wama ba'dhum bitabi'in kiblat ba'd, dan tidaklah sebagian mereka mengikuti kiblat sebagian yang lainnya. Walain ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilm, dan sungguh kata Allah, jika engkau ya Muhammad wahai kaum muslim mengikuti hawa nafsu mereka Yahudi wa Nasara setelah datang apa akan datang kepada engkau dari ilmu, innaka idzan min adh-dhalimin, sesungguhnya engkau jika demikian sungguh dari golongan orang-orang yang zalim. Hadirin dengan yang mulia, ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya pada ayat 143 dan ayat 144. Nah, dengan ayat sebelumnya ada pun ayat 144, maka ini sejak awal dihapusnya hukum yang ada dalam Al-Quran tentang kiblat, arah kiblat yang awalnya tatkala Rasulullah hijrah ke Madinah, maka kiblat menuju Baitul Maqdis. Maka dengan ayat 144 dari surah Al-Baqarah, maka kiblat yang tadinya menganah ke Baitul Maqdis, maka telah dihapus dan kemudian ditetapkan kiblatnya adalah Masjidil Haram atau Ka'bah. Maka ini jemaah yang mulia, tentang perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram, maka tentang permasalahan itu, hakikatnya mereka Ahlul Jihad sungguh mereka telah mengetahui bahwa perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, maka itu adalah sungguh telah mereka ketahui di dalam kitab-kitab mereka sebelumnya, dan itu adalah kebenaran dari Rabb mereka. Dan tidaklah Allah lengah dari apa yang mereka telah perbuat. Kemudian ayat ini pula menegaskan dan Allah memberitakan bagaimana hakikat keadaan Ahlul Jihad tentang perpindahan dihapusnya, yakni arah kiblat yang tadinya di Baitul Maqdis kembali menuju Masjidil Haram. Maka ayat 145 Allah menjelaskan. Ayat ini sudah dijelaskan secara global tentang yakni maknai atau terjemahannya. Maka kita bagaimana ya ini Al-Hadith Ibn Kathir menyebutkan lafaz tersebut. Yukhbiru ta'ala an kufril yahud wa ayatihim. Dengan ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, memberitakan kepada kita, kepada kaum muslimin, tentang kekufuran Yahudi, tentang penentangan kaum Yahudi. Ayat ini menyebutkan mengapa? Kekufuran kaum Yahudi juga penentangan mereka. Wa mukhalafatihi ma ya'rifunahu min sya'ni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula bagaimana mereka menyelisihi apa kata yang mereka telah ketahui hakikatnya tentang hakikat keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang syariat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka pun menyelisihi. Wa annahu law aqama alayhi kull kalimin ala sihhati ma ja'a bihi. Maka menyebutkan bagaimana keadaan keingkaran mereka, penentangan mereka, penyelisihan mereka terhadap syariat Nabi Muhammad. Dan sesungguhnya wahai Muhammad, seandainya engkau tegakkan atas mereka, engkau datangkan dalil-dalil dan bahkan semua dalil kepada mereka atas kebenaran apa yang datang tentang syariat Muhammad kepada mereka. Nah, lima istaba'umu wa tarakul amru adab. Artinya, seandainya kalian mendatangkan dalil-dalil kebenaran yang menjadikan tentang kebenaran syariat kepada Muhammad, termasuk tentang apa? Perpindahan kiblat, agar mereka itu mengikuti engkau ya Muhammad. Wa tarabu ahwa'ahu. Mereka menimbalkan dan bahkan mereka akan mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi ini dikatakan hujah, dikatakan dalil kebenaran. Maka mereka supaya mereka mengikuti, supaya mereka mentaati, mereka menjalankan. Tapi justru mereka lah tinggalkan dan mereka mengikuti apa yang sesuai dengan kemauan dan hawa nafsu mereka. Ini sifat Yahudi. Ini sifat orang-orang kafir. Maka jangan sampai itu menimpa pada diri kita sebagai umat Muhammad. Sudah datang kepada mereka, kepada kita bayar penjelasan diri Quran Sunnah. Tapi justru sebaliknya lah kita mengikuti apa yang kita mengucapkan buat Yahudi. Karena kalau tak nah, tentang bagaimana keadaan mereka, walaupun seandainya ditegakkan, didatangkan hujjah kepada mereka, mereka tidak mau taat, bahkan mereka meninggalkan diri kita Muhammad. Maka tentang keadaan mereka seperti itu, seperti Allah pula telah berfirman pada ayat yang lainnya, pada surah Yunus 96 dan 97. إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُخْلِفُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. إِنَّ هَذِهِ سُسُمُّهُمَا orang-orang yang memang telah benar atas mereka kalimat Allah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mereka memang telah benar keadaan mereka dan itu memang disebutkan oleh kalimat Allah, firman Allah. Lain itu tentang keadaan mereka itu benar-benar tidak akan beriman. Kenapa? Walau jahatkun kullu ayatid. Dan seandainya telah dikatakan kepada mereka semua bukti-bukti kenal. Itulah hasil sesungguhnya orang-orang yang telah benar memang benar bagi mereka kalimat Allah bahwa mereka tidak akan beriman. Walaupun seandainya dikatakan kepada mereka semua penjelasan jadi diri kenal. Dan keadaan mereka seperti itu, layak menurut tidak akan beriman. Dan itu telah tetap dan telah benar kalimat Allah. Walaupun dikatakan kepada mereka, jadi diri kenal. Dan keadaan mereka itu tidak akan tetap beriman, hatta yalamul azabal alim. Maka Allah katakan, sampai mereka melihat azab yang menyakitkan mereka. Ini perkataan Allah. Itulah keadaan mereka. Wa iya siya rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Allah berikan keselamatan kita dari sifat-sifat dari keadaan yang berbicara. Walihada salah al-Mu'ad. Dan untuk ini Allah berfirman dalam ayat ini, walakin ataitan nabi mahmudul kita tadi kundi ayat ma tadi'u kiblatak wa ma anta bisafi'in kiblatahum wa ma ba'duhum bisafi'in kiblatak wa ba'ah. Nah ini ayatnya. Dan itu keadaan mereka Yahud dan Farah. Bagaimana mereka ingat, bagaimana mereka menentang, bagaimana mereka berusih. Apa-apa kebenaran yang mereka telah ketahui dan tidak sebab mereka, semoga kebenaran itu ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang kalimat, wala anta jadika belatahu, wala anta ya Muhammad, sungguh mengikuti kiblat mereka. Tak mungkin. Rasulullah mengikuti kiblat yang dimukai oleh mereka. Tiga. Nah, tentang bunyi ayat ini, Iqbalu ansyidati mutasawakil Rasul lima amaradullahu ta'ala nabih. Ayat ini, menunjukkan pada, kemudianlah sekali kalau ikan yang menghasbat, sungguh akan memiliki kiblat mereka Yahudi. Yahudi. Yang dimukai Yahudi kiblat yang mana? Yang dimukai. Maka ayat ini adalah kabar berita tentang bagaimana kesungguhan dan tanahnya mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah mengikuti apa yang Allah perintahkan tentangnya. Jadi benar-benar Rasulullah SAW mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa annahu kama hum tutamassikuna bi ara'ihi wa ahwa'ihi. Rasulullah benar-benar mengikuti apa yang diberikan oleh Allah. Tatkala awal beliau hijrah ke Madinah, mereka Yahudi, sementara mereka masih keluar dari mereka, maka Allah perintahkan untuk kiblat ini diarahkan kepada mereka, untuk memuliakan mereka. Dan ada hikmah yang sebenarnya Rasulullah SAW yang beliau inginkan, maka beliau pun kemana kiblatnya? Ke kiblat Ibrahim, Masjidil Haram. Maka turun ayat 114. Maka Rasulullah pun ikuti. Sebagaimana hadir zaman yang beliau, mereka Yahudi telah memegang teguh pendapat-pendapat mereka, pendapat-pendapat dan hawa nafsu mereka. Fahuwa ayyuhu, maka dia Muhammad mutamassiku bi amrillahi wa ta'atihi wa ittiba'i mardhatih. Maka bukan pula Muhammad berpegang teguh dengan perintah Allah dan mentaati Allah dan mengikuti apa yang Allah ridho. Ini Rasulullah. Dan kita sebetulnya demikian. Teladan kita, contoh kita Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kita harus memegang teguh semua perintah Allah dan kita mentaati perintah Allah dan kita mengikuti apa yang Allah ridho di atas kita. Sesuatu yang diceritakan oleh Allah, maka tentu Allah ridho di atas. Juga dilarang oleh Allah, maka tentu Allah buruk di atas. Mika wa annahu la yattabi'u wa annahu fi jami' ahwal. Dan sesungguhnya Muhammad dan semestinya juga umat Muhammad di dalam mengikuti hawa nafsu mereka di dalam semua keadaan. Rasulullah. Wa ma kana mutawajjihan ila baitil maqdis li annaha qiblatul qubur. Dan tidaklah Muhammad setelah beliau mengarahkan menghadap ke Baitul Maqdis karena semata-mata dia mengikuti Yahudi karena berkiblat Yahudi, bukan semata karena itu. Wa innama dzalika an amrillahi ta'ala, karena ada semata-mata itu karena perintah dan titah Allah. Jadi bukan karena sebab ingin toleransi, bukan supaya saya itu diterima, bukan dakwahnya, bukan seperti itu. Dan itu memang perintah Allah, tentu ada hikmah di dalamnya. Ini hadirin, kita bayangkan ya. Sehingga kita tak mungkin. Mungkin kita di satu daerah, berbeda kita dengan yang lain. Mungkin kita menjual jin kita, menjual jin kita. Mungkin kita tidak mungkin. Perkara amalah, perkara kemudian kita menanggur dua itu hubungan kita dengan mereka itu memang tidak ada pertentangan dengan fakhidah as-fakhidah, maka lah tidak ada pertentangan. Nah, justru kita tunjukkan dengan akhlas bagaimana hakikat Islam. Seperti yang hadir ke dalam halia wa inna zalika an kirimah wa inna hajar Allah ta'ala min mukhalafatil haq الذي نعلمه العالم إلى الخوات. Kemudian Allah pun mengingatkan dengan peringatan yang sangat agar satu hari perkara menjadi kebenaran. الذي نعلمه العالم إلى الخوات. Perkara yang telah diketahui orang-orang yang mengetahui bagaimana kita ini juga tidak mengikuti kebenaran Allah nafsu. Kalau kita tidak tahu ini demikian-demikian, jangan sampai kita justru mengikuti apa? Hawa nafsu kita. Demikian. Hadirin, hawa nafsu dahsyat. Kebenaran tak kalah kemudian tercampur di dalam hawa nafsu dengan buah dan hijau. Karena Allah berkirim dalam surat Al-Fatihah. Wala bisaba al-haqu ahwa'ahun lafadatuh iskadawah wa'ahdu wa ma'idri. Seandainya kebenaran ini mengikuti hawa nafsu mereka manusia, sungguh akan rusak langit bumi dan seluruh isi. Hadirin, coba yang mulia. Terkadang ada seseorang melaporkan dengan diri di zaman kita, di masa kita. Maka ini Quran beri tetapi ternyata di sana ada pemahaman yang luar pemahaman narat Quran dan Sunnah tersebut. Narat karena memang Quran dan Sunnah dipahami dengan sendiri. Seperti kisah waktu kaum Khawarij tatkala mengkafirkan hati mereka kepada sahabat. Mereka peduli dengan Al. Tidak bisa terjadi. Nah, dan banyak tentu. Maka oleh sebab itu hadirin, kita tentu harus kembali ini dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman ulama-ulama yang mereka berikan di atas pemahaman salah satu umat, itu Rasulullah memahami, itu Rasulullah memahami, harus merasa memahami. فَإِنَّ الْعَالِمَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ أَقْوَمُ مِنْ غَيْرِهِ. Maka sesungguhnya orang yang telah mengetahui kebenaran dan hujjah dia di atasnya, maka tentu lebih kuat dan lebih kokoh daripada yang terbaik. وَلِنَا يَقَالَ مَقَرَاتَكُمْ لِرَسُولِ. Maka untuk ini Allah pun berfirman berbicara kepada Rasul Muhammad. وَالْمُرَاسُ الْأُمَّةِ yang dimaksudkan ke umat ini pula. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Dan sungguh Muhammad, jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, demikian pula engkau wahai umat Muhammad, wahai umat kaum muslimin, mengikuti hawa nafsu mereka, nah setelah datang majaa'aka minal 'ilm, apa yang datang kepadamu dari ilmu kebenaran, idzan lamina adh-dhalimin, jika demikian sungguh Muhammad dari kalian orang-orang yang dibawa. Hadirin jemaah yang mulia, kaum muslimin, maka mereka mengalami terjadi agama ini sedikit-sedikit, maka sudah akhirnya sedikit-sedikit sudah, karena mereka mereka mengikuti mereka mengikuti akibat mana semua mereka Yahudi dan Nasrani, seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Nasrul Hadis, lakukan dia anda sunnah yang kafilah dan syukur dan syukur jurat. Sungguh kalian akan mengikuti cara-cara model-model mereka umat supaya mulut dan syukur dan syukur ketika berbicara seandainya mereka tahu. Mungkin ada cara tradisi mereka, mereka apa masuk ke piawak, masuk ke gotong piawak, saya pun ikut mereka. Karena pasti kita ini menerapkan, mengikuti cara mereka. Untuk mereka. Nah ini, jangan perkara-perkara yang tidak dikenal dalam Islam, kenapa itu menjadi kira-kira satu-satunya. Masih jadi. Nah, yang ini, kemudian mestinya kita harus paham bahawa pelajari agama ini dan paham hati dari teman. Oh, seperti ini acara teman Yahud sama seorang yang kita tidak boleh mengikuti. Nah, yang seperti itu kita tenteng dari diri kita daripada akhirat, ya, yang sama. Jadi kita mengawal bahwa itu semua syiat dan semua. Nah, ayat berikut. Ayat 146 dan 147. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Yang telah kami datangkan berikan kepada mereka Alkitab, ya'rifunahu, mereka telah mengenali, mengetahui Muhammad, kana ya'rifuna abna'ahu, sebagaimana mereka mengenali Nabi Muhammad. Mereka mengetahui Nabi kita Muhammad, benar-benar mereka mengetahui ajaran kitab-kitab mereka seperti mereka mengenal, mengetahui anak-anak laki-laki mereka. Namanya orang tua sama anaknya pasti kenal betul. Dari mereka kecil sampai keluasan sampai mereka kenal betul dia, kenal perangai mereka. Nah, demikian Allah katakan hakikat Yahudi dan Nasara. Mereka ternyata mengenal Nabi Muhammad SAW melalui kitab-kitab mereka seperti mereka mengenali anak-anak laki-laki mereka. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. dan sesungguhnya segolongan dari mereka ahli kita layak ketemuan adalah apa? Sungguh mereka telah menyembunyikan kebenaran wahum ya menanggung dan sementara mereka dilengkapkan mereka benar-benar mengetahui al-haqqu min rabbik kebenaran min rabbika dari Rabbmu ya Tuhan wahai Rasul. Maka karena kebenaran benar-benar datang dari Rabbmu fala takunanna minal mumtini maka jangan sekali-kali kalian termasuk dari golongan orang-orang yang tak diragu dari kebenaran. Ini jemaah yang mulia. Bagaimana Yahudi dan Nasara memberikan terlebih dengan melewati atau dengan pakai wasilah banyak berbagai macam makar dan jalan. Allah terjadinya makar. Allah terjadinya terlebih. Pengkaburan dalam akidah Islaminya itu terjadi pada masa akhir generasi Tuhan. Maka mungkin mereka orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Sebagaimana dikenal Abdullah bin Zubair, dikenal pula di mata Nabi Abdullah bin Ubay bin Salul. Memang dia itu penyakitnya nifak dalam dirinya. Namanya nifak itu, lisannya mengucapkan Islam, iman, hakikat hatinya, tidak beriman. Itu nifak. Oh iya, betul. Nabi, kemarin kemudian. Jadi seperti itu. Maka yusufiru ta'ala dengan ayat ini. Allah mengkhabarkan anna ulama ahla al-kitab ya'rifuna nihata ma ja'ahum bihi ar-rusul sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifu ahadun waladahu. Ternyata orang-orang alimnya, para ulama'nya ahli al-kitab ya disebutkan di sana ahbar atau rusul. Ulama Yahudi dan Ahbab, Rukban ulama Nusara dan mengatakan mereka itu benar-benar telah mengetahui kebenaran apa yang datang kepada mereka tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti mereka mengenali anak-anak di atas perempuan anak mereka. InsyaAllah mereka sehingga perumpamaan ini beliau tiba kemudian mengatakan wal arad kana tazridu al mithla fi sihat al-shay fi hada. Orang Arab adalah mereka apabila membuat sebuah perumpamaan tentang benarnya sesuatu mungkin semua orang kalau sesuatu itu benar seperti datang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau pernah berkata kepada seseorang laki-laki yang dia bersama hitam kecil. Rasul pernah menggambarkan keumpamaan. Rasul bertanya, Ibn Jahad, apakah ini anak laki-laki? Kala orang tadi mengatakan, Naam ya Rasulullah, Ashhadu bih. Itulah. Benar yang Allah, aku bersaksi, bisa anakku. Maka jadi Allah gambarkan tentang keadaan ulama-ulama Yahudi seperti itu. Bahwa mereka mengenali kebenaran Nabi Muhammad SAW. Seperti mereka mengenali anak-anak Nabi Muhammad SAW. Orang lain seperti itu. Kalau dia itu memberikan Allah ini benar-benar kebenaran. Dia mengatakan, asyhadu bih, aku bersaksi tentang Allah. Kelima hari, ya, nah, jadi seperti itu. Kemudian Rasul menjawab laki-laki orang Arab, apakah ini benar adalah anak laki-laki? Kita dengar, nah, Rasulullah asyhadu bihi. Kalau Rasul mengatakan, amma innahu la yajinnu alaih, wa la tajinnu alaih. Adapun tentu sesungguhnya, dia anakmu, tidak akan mungkin mengenali kamu. Dia pula Ya, engkau pula tidak akan mungkin hari atas dia. Kalau betul-betul dia bukan anakmu dan dia, dan engkau bukan bapaknya. Kan begitu ya? Jadi kalau artinya Allah SWT menghadirin, kalau memang itu bukan anakmu, benar, dan engkau bukan bapaknya, maka tentu apa? Dia tidak mengenalimu, dan dia atau engkau tidak mengenalimu. Seperti man, ini penjelasan dari Imam Al-Qurtubi, bukan pula disebutkan kekhusyat dan kemaksyat. Kemudian berkata Al-Imam Al-Qurtubi, diriwayatkan dari Umar tentang kisah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dulu tokoh Yahudi awal dari masa Islam. Nah, waktu itu ditanya sama Umar bin Al-Khattab, "Ata'arifu Muhammadan kama ta'rifu malakata?" Wahai Abdullah bin Salam, apakah engkau mengenali Muhammad seperti engkau mengenali anak laki-lakimu? Apa jawaban Abdullah bin Salam? Qala na'am wa akthar. Bahkan aku mengenali Muhammad itu benar-benar mengenali, bahkan aku lebih dari itu. Hasan bin Abdul Masya Allah. Dia menjawab begitu jujur ke Abdullah bin Salam. Aku mengenalinya, bahkan aku lebih dari itu. نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعمة ومعرفة telah turun Jibril Amin juga menjelaskan Jibril dari langit maka dia pula membawa kebenaran untuk Muhammad yang ada di Al-Amin sebab tokoh guru Abdullah bin Salam menyebutkan Nabi Muhammad juga Al-Amin Jibril Al-Amin dari langit telah turun kepada Al-Amin yang dibunuh maksudnya Muhammad. Ini asyik dengan kiri-kirinya, dengan profil yang aku mengenalinya. Wa ma'rifatuh. Wa ma'rifatuh yang aku mengenal dia. Kata Abdullah Ibn Salam. Wa inni la adri makanan min amri. Sesungguhnya aku tidak tahu makanan min amri. Padahal aku tidak mengenal ibunya. Aku tidak pernah tahu ibunya. Tapi aku ternyata lebih tahu Muhammad lebih dari itu. Kata Tuhan, berkisah. Nah, inilah hadirin jemaah yang mulia bahwa hakikat sebenarnya Yahudi wa Nasara tahu benar tentang kebenaran Muhammad dan Islam itu. Sedari, berikanlah ayat yang dikatakan. Nah, wa inna fariqah minhu ayat kemudian hakku waktu yang mereka menyembunyikan kebenaran tadi dan mereka mengetahui. Nah, kemudian kejadian seperti ini dan bisa jadi yang dimaksud yang ribuan kebaya ribuan asna aku tentang ayat itu. Mimpi asna ini kembali di antara anak manusia semuanya. Artinya, seorang bapak terhadap anaknya, maka dia sudah mengenalinya. Seandainya anak dia itu kumpul dengan anak-anak orang lain, maka tentu dia akan tahu, oh itu anaknya. Ya? Aneh, kalau bapak tidak kenal anaknya, aneh. Tapi ini bapak anaknya, kemudian dia. Nanti digambarkan seperti itu katanya Ibn Tegir. Maka dia tidak was-was untuk mengenali anak laki-laki dia. Setelah itu berkumpul di antara manusia. Thumma akbar ta'ala annakum ma'ahala at-tahkir wal israel. Kemudian Allah mengkabarkan sesungguhnya mereka betul-betul mengenali hakikatnya sebenarnya dengan keyakinan-keyakinan tentang keadaan Muhammad itu. Dalam layak kebunuhnya haqqa. Sungguh mereka telah menyembunyikan kebenaran mereka yang mereka telah ketahui. Apa maknanya? Ayat kebunuhnya Nabi Qutubin dan Sifat Nabi mereka sembunyikan di hadapan manusia apa yang sifatnya ada pada sifat mereka tentang sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tentang ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ulama-ulama dulu besar menyembunyikan. Jadi maka perhatikanlah sekitar tahun 90-an atau 80-an waktu itu ada sebuah buku. Buku itu pastor menuduh santri menjawab. Kalau mungkin pernah ada yang membaca kan ada pastor menuduh santri menjawab. Itu Profesor Dr. Swinyi misalkan kali berdunia bertemu dengan seorang santri masuk ke di badan Indonesia kan hasil Al-Quran dengan paham betul Al-Quran hasil bisa nilai terjadi Al-Quran ternyata satu ini ahli Al-Quran coba ke Allah jadi dia secepat terhadap anak ini dekat dengan Al-Quran dan itu terjadi dialog terbuka selama 17 hari hadir ke dalam beliau dan berbagai tanda hadir dia mencari kerancuan Quran satu dan turunkan dengan yang satu ayat tukikan terus sampai 17 nah, kalau pelukkan semua pertumbuhan semuanya akhirnya dia tidak bisa mengalahkan hujah anak ini karena Masya Allah buktikan benar di akhir terakhir 17 pertemuan ternyata dia tidak cenderung tidak berani cepat terbuka karena sudah tahu kebenaran maka dia termasuk dalam ruangan khusus dia katakan boleh dan seperti aku tahu benar tentang kebenaran agama dan aku tidak akan mungkin akan memberikan keracun terhadap agama tapi saya kan tidak mungkin akan mengikuti agama karena saya seorang muslim sekali berkhidmat saya hadir subhanallah bukti dan buku itu dia dari waktu itu kurang apa? Ya, nah, yang mulia itu tak tahu kenapa kemudian kita laku, kenapa kemudian kita mengikuti justru ajaran-ajaran itu yang sama. Cukup selama Al-Yawm Al-Masri Al-Masri Al-Masri Wa Asmantu Ahli Al-Ni'mati Wa Rabbi Al-Masri Al-Masri Al-Masri Al-Masri Al-Masri Maka wa hum ya'lamun mereka pun mengetahui dhamma Rabbaka ta'ala nabiyyan wal mu'minin wa akhbarahum bi anna ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu wal haqq alladhi la miryata fihi la miryata fihi wa la shakk kemudian Allah pun menyekutukan kepada nabi-Nya kepada kaum mukminin dan mengkabarkan kepada mereka sesungguhnya apa yang datang dengannya Rasul apa-apa yang datang yang dibawa Rasulullah maka hadisnya adalah kebenaran yang tidak ada keraguan dan waktu sedikit pun yang ada di dalam kemudian Allah katakan Al-Haqqu min Rabbika fala takunanna min al-muhtarin jadi penegasan Allah SWT memberikan keteguhan Allah dan Nabi-Nya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran itu datang dari Rabbmu dan jangan sekali-kali kalimat termasuk orang yang telah sudah. Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk mengenak dalil. Misalkan ada misi pendapat. Itu kan pendapatnya. Itu kan pendapat kalian. Kebenaran datang dari Allah. Nah, jangan begitu, keliru pakai dalam ini. Maunya adalah mengelak dari janin. Kalau memang sebenarnya datang dari Allah, kita ikuti janin kan begitu ya. Jangan pakai hujah ayat ini tak terlalu untuk lari dari kebenaran janin. Jadi kata cepat, misalkan kalah janin saja. Kebenaran datang dari Allah. Kan, sudah harus toleransi untuk pendapat itu, pendapat antum. Boleh pakai ayat ini. Ya enggak apa-apa. Kalau bahasa jenis, langgak, cok, enggak cocok. Nah, jadi, jaman jadi, inilah hal yang jaman yang mulia tentang dua atau tiga ayat yang kita bahas.